terbayang. Ku yakin Tuhan mau kita bersatu dalam realita, mengakhiri semua drama, drama selama ini. Dan untuk sekarang, hanyalah ada aku sayang, hanya aku selalu di sampingmu, kamu dan aku satu, sampai bumi tak bundar lagi. Sampai bu.